Rasyid Radio Salafi Indonesia, tebarkan sunnah, suarakan ahlak. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وإخواتك الله أعزني وأعزكم الله. Di antara tanda terbesar, alamat yang paling nampak dari barokahnya ilmu seseorang, dari bermanfaatnya ilmu seseorang adalah seseorang terhiasi pada dirinya sikap tawadhu, rendah hati. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang memiliki sikap tawadhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna. Dan mereka itulah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadhu. Begitu pula di dalam hadis yang menjelaskan biasanya orang-orang yang tawadhu merendahkan hatinya, tidak congkak, tidak sombong, malah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha lillahi rafa'allahu darajatah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Wakadha hal salafin salih. Semakin bertambahnya ilmu mereka, semakin giatnya ibadah mereka, semakin terhiasi akhlak mereka dengan akhlakul karimah, tidak menjadikan mereka orang-orang yang sombong, tidak menjadikan mereka orang-orang yang congkak, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, merendahkan yang selainnya, malah justru semakin bertambahnya perkara-perkara kebaikan tersebut, mereka malah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rauna anfusahum muqassirin. Memandang diri-diri mereka adalah diri-diri yang lemah, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak yang harus diperbaiki. Orang rendah. Karena barakallahu fikum, yang namanya ilmu apabila masuk dalam kalbu, yang namanya ilmu apabila terlahir padanya amal, menjadikan seseorang itu semakin paham hakikat dirinya. semakin tahu ternyata banyak sisi-sisi agama yang belum dia laksanakan. Masih terlalu jauh ilmu yang harus dia capai. Masih terlalu sedikit ilmu yang dia miliki. Begitu pula dari sisi ibadahnya, ternyata terlalu jauh dari sikap sempurna. Akhlaknya pun seperti itu. Tidak memandang dirinya memiliki akhlak karimah, namun merasa penuh dosa, harus giat, perlu diperbaiki. Wa hakadha halu salafil shalih. Begitu juga ketika ilmu merasuk ke dalam kalbu seseorang, dia akan semakin paham hakikat dirinya. Semakin paham ternyata masih ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada dirinya. Orang-orang yang lebih mendahului dirinya di sisi ilmu, di sisi amalan, di sisi keimanan, di sisi takwa, di sisi ibadah, di sisi akhlak. Masih terlalu jauh. Sehingga justru bertambahnya ilmu seseorang, bertambahnya ketakwaan seseorang, bertambahnya akhlak seseorang menjadi baik, menjadikan seseorang itu justru merasa dirinya adalah orang jelek, bukan orang sempurna. Wa hadza bi khilafi halina al-yawm. Fatara an-nas aw akthar an-nas annahum muqassiruna fil 'ilmi. Mereka malas min hudur majalisil ilm. Tidak ada semangat. Ibadah pun sedikit. Jauh dari sempurna. Akhlak pun bahkan barakallahu fikum, akhlak-akhlak yang dia lakukan adalah akhlak-akhlak yang sepantasnya untuk dijauhi, bukan untuk ditiru. Begitu pula lisannya, tidak kosong dari fitnah. Tidak kosong dari qila wa qal. Tidak kosong dari menyebarkan dusta-dusta terhadap sesama saudaranya. Wa ma'a dzalik la yarawna anfusahum muqassirin. Mereka tidak memandang bahwasanya mereka itu banyak kekurangannya. Justru melihat mereka alal khair. Sudah bagus, sudah sempurna, sudah istiqamah, masya Allah. Dan jenis-jenis orang yang seperti ini khawatir masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang Allah Subhanahu wa taala cela orang-orang yang hilang amalan-amalan mereka di dunia, namun mereka mengira bahwasanya mereka itu telah berbuat baik. Nasallahu salama wal afiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wal hadar kullal hadar. Berhati-hatilah dari suatu sikap, sebuah perangai yang sangat bertentangan 180 derajat dari sikap tawadhu. Itu sombong, congkak, muta'ali, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya lebih baik daripada ikhwan-ikhwan yang lain. Karena yang namanya kibir, sombong, congkak adalah satu dosa yang menjadikan iblis keluar dari jannah. Yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sombong tidak akan memperbaiki dirinya. Seorang yang sombong akan terjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena merasa dia lebih bagus. Wa hakadha iblis, merasa dirinya lebih bagus daripada Adam, sehingga kenapa harus sujud? Kenapa harus merendahkan diri? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan justru dengan sebab inilah sifat sombong ini setan dilaknat. Iblis dikeluarkan dari jannah. Maka barakallahu fikum, tanda-tanda yang seperti ini, kibir, sombong, merasa dirinya lebih baik daripada saudara-saudara yang lainnya, adalah sebuah penyakit Dan ini bahkan justru sebab utama seseorang itu tertutup dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar dirinya itu berbuat jelek, namun mengira, menyangka bahwasanya dirinya itu baik. Ahsan min ghairihim. Wa nas'al Allah salama wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.